Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khanafatina a'zakumullah. Kita lanjutkan kajian kitabul ilmi min sahih al-Bukhari. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Babu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw amin sami. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali orang yang mendapatkan berita lebih paham dari yang langsung mendengar berita itu. Haddatsana Musaddad telah menceritakan kepada kami Musaddad. Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbal. Musaddad ibnu Musarhad Musaddad ibnu Musarhad ibni Musarbal Al-Asadi Al-Basri. Musaddad ini lakop gelar. Nama aslinya adalah Abdul Malik. Thiqah Hafid. Haddatsana Bisran telah menceritakan kepada kami Bisran sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Haddatsana Ibnu Aun telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun. Ibnu Aun Abdullah Ibnu Aun Thiqah. An Ibnu Sirin dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin Muhammad Ibnu Sirin Al-Ansari Thiqah Sabtun Abid. An Abdurrahman Ibnu Abi Bakrah dari Abdurrahman Ibnu Abi Bakrah. Thiqah. An abihi dari bapaknya. Dzakara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dia menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada ala ba'irihi duduk di atas untanya. Wa amsaka insanun bi khitamihi dan ada seorang yang memegang tali kekang unta itu. au bi zimami, khitam sama zimam sama. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ayu yaumin hada, hari apa ini? Fasakatna hatta donanna annau sayusammihi siwasmi. Kami diam karena kami mengira beliau akan memberi nama selain nama yang sebenarnya. Qala, beliau kemudian bersabda, alaisa yauman nahari, bukankah ini adalah hari nahar? Qulna bala, kami menjawab, betul. Qala, fa ayu syahrin hada, beliau bertanya lagi, bulan apa ini? Fasakatna hatta donanna annahu sayusammihi bi ghoir ismih. Kami diam karena kami mengira beliau akan memberi nama bulan itu dengan nama yang selain nama semestinya. Faqala, maka beliau bersabda, alaysa bidil hijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kami menjawab, betul. Qala, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Beliau bersabda, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di antara kalian, seperti kemuliaan hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Liyuballigh syahidul ghaib, hendaknya orang yang datang saat ini menyampaikan pesanku ini kepada yang tidak datang. Fa inna syahida asa ayuballigha man huwa au alahu minhu. Sungguh orang yang menyaksikan bisa jadi menyampaikan kepada seseorang yang lebih paham daripada dia. Taib, barakallahu fikum. Hadis ini ikhwan abidina azakumullah, semua rawinya Basriun dari Basrah. Di Musaddad Bisar, yakni Bisar Ibn al-Faddal Ibn Aun Ibn Sirin, semuanya dari Basrah. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah, boleh untuk menyampaikan ilmu di atas kendaraan. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan khutbahnya, ceramahnya di atas untanya. Dan ini tidak termasuk kesombongan sedikit pun. Apalagi dalam keadaan yang memang sangat dibutuhkan untuk diketahui oleh para mad'u, maka seorang da'i boleh berceramah di atas kendaraannya untuk dilihat oleh banyak orang. Barakallahu fikum. Kemudian yang paling penting dalam hadis ini ikhwana fillah a'azzakumullah, disyariatkan bagi mereka-mereka yang hadir di majelis ilmu untuk menyampaikan ilmu yang ia dapat kepada yang tidak bisa datang karena perhalangan. bisa jadi yang tidak datang itu jika mendapatkan ilmu yang kita dapatkan di majelis, dia lebih paham daripada yang datang, karena memiliki apa ini, tingkat pemahaman yang lebih baik. Hanya saja dia tidak bisa datang karena ada halangan atau udur. Itulah sebabnya kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'in, mereka giliran ya, yang tidak ada udur datang di majelis, yang ada udur nanti tanya, tadi dapat apa saja ketika di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan ya. Taibarakafikum. Demikian pula kita. Kita tidak boleh bersikap cuek. Tidak boleh bersifat individualis. Kita harus mencintai kebaikan yang didapatkan oleh saudara kita, sebagaimana kita juga senang mendapat kebaikan itu. Kita senang dapat faedah-faedah ilmu, maka kita juga harus senang jika teman-teman kita yang tidak bisa datang karena ada halangan mendapatkan faedah yang sama. Barakofikum. Selanjutnya, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fabada'a bil ilmi. Dalam ayat ini dimulai dengan apa ini? Ilmu. Taibarakafikum. Jadi termasuk prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah ialah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Harus punya dasar ilmunya dulu sebelum berkata dan beramal. Segala ucapannya, baik yang bersifat khusus maupun umum, harus memiliki dasar yang jelas dari ilmu, yakni dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau dari Aqwalus Sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak asal bicara, tidak asal memberi pernyataan, tidak asal mengomentari, tidak asal mengkritik, tidak asal memberi nasihat. Mereka melandasi itu semua dengan dasar ilmu. Jika tidak tahu ilmunya, maka prinsip mereka ialah as-samtu, diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik. Jika tidak bisa, maka hendaklah dia apa ini? Dia. Itu lebih selamat dan lebih bijaksana. Aslam wa ahkam. Lebih selamat dan lebih bijaksana. Lebih selamat dari penyimpangan. Kalau orang itu asbun, asal bunyi, ya, maka dia tidak selamat dari penyimpangan. Kata pepatah Arab, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak bicara itu banyak salahnya. Banyak bicara itu ya, semuanya dibicarakan, enggak ada pertimbangan ilmiah. Semua dikomentari, tidak ada pertimbangan ilmiah. Akhirnya dia tidak sadar ngomongnya tanpa dasar ilmu, bikin pernyataan-pernyataan yang menggemparkan, yang menggegerkan, yang menyelisih aturan agama. Barakallahu fikum. Kenapa terlalu banyak omong? Lebih bijaksana, karena orang itu kalau bicara didasari dengan ilmu, maka akan terarah dan barokah ucapannya. Jadi ingat itu. Kalau memang tidak tahu dasar ilmunya, jangan bicara. Diam itu adalah solusi. Termasuk dalam permasalahan-permasalahan fitnah yang di situ terdapat daqaiqul masail. Permasalahan-permasalahan rumit yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, maka jika memang tidak bisa untuk mengomentari itu semua, maka hendaklah kita apa ini? Diam. Serahkan kepada apa ini? Ahlinya. Atau bertanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahuinya. Termasuk dalam beramal, harus ada dasarnya dulu dari Al-Quran wa Sunnah. Harus ada contohnya dulu dari Rasulullah SAW, baru beramal. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Sholatnya, puasanya, haji dan umrahnya, zakatnya, dan juga yang lainnya, harus ada dasarnya dulu dari Al-Quran wa Sunnah, baru kemudian diamalkan. Namun ikhwan abidin a'azakumullah, kenyataan yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, karena mereka itu malas dalam menuntut ilmu agama, merasa sudah menjadi muslim sejak lahir, merasa tidak butuh ilmu agama, merasa keluarganya ialah keluarga dari tokoh agama di tengah masyarakat. Akhirnya yang terjadi, mereka beramal, ya. Nah, nanti kalau ada dai atau ustadz yang datang ditanyakan, ya, kami biasanya mengamalkan demikian-demikian, apakah itu boleh dalam syariat? Ditanya, sudah diamalkan belum? Ya, sudah biasa. Baru tanya, ya, ini kesalahan, ya. Apalagi kalau ternyata amalannya itu tidak ada dasarnya, maka dia melakukan kesalahan yang kedua. Barakallahu fikum. Jadi jangan sekali-kali bertindak, jangan sekali-kali melakukan aktivitas atau amalan-amalan sampai kita tahu ilmunya terlebih dahulu. Boleh apa tidak? Kalau boleh, lanjutkan. Kalau memang tidak boleh, jangan diteruskan. Barakallahu fikum. Adapun kalau sudah terlanjur kita lakukan karena memang kita tidak tahu ilmunya, kita terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang salah, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya lagi. Tapi setelah tahu prinsip semacam ini, harus lebih apa ini? Hati-hati. Nah, itulah sebabnya ibadahnya orang yang berilmu, walaupun sedikit, itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada ibadahnya orang yang bodoh walaupun banyak. Mungkin di antara ibadah mereka itu ada yang diterima, ya, tapi sedikit karena kebetulan sesuai dengan ilmu. Tapi karena kebodohannya, banyak ibadahnya yang tidak didasari ilmu, sehingga tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedikit nilainya. Tapi mereka yang berilmu dan ibadahnya didasarkan dengan ilmu, maka sekalipun ibadahnya itu sedikit, namun nilainya berbobot dan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namanya al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ini prinsip yang tidak boleh kita tinggalkan dalam segala aspek kehidupan. Barakallahu fikum. Wa innal ulama'a hum waratsatul anbiya. Al-Imam Al-Bukhari berkata bahwa sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Waratsul ilma, mereka mewarisi ilmu. Man akhadahu akhada bi hadi wafir, maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian warisan yang banyak. Taibar kafikum. Pernyataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ini berdasarkan riwayat-riwayat yang lain, bahwasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi, tidak mewarisi harta, tidak mewarisi kedudukan, tapi mewarisi ilmunya para nabi. Dan barang siapa yang ilmunya banyak, berarti dia mendapatkan warisan dalam jumlah yang banyak. Ini keutamaan ulama dan orang-orang yang berilmu agama. Ya. Nah. Kenapa kok disebutkan dalam istilah warisan pada keumuman masyarakat? Itu kalau dia mendapatkan warisan dalam jumlah besar, ya, sudah tingkatan T, ya, bukan C, bukan M lagi, tapi apa ini? T, triliun, ya. Nah, warisan dari bapaknya, konglomerat, konglomerat sampit, ya. Nah, nilainya triliun. Kalau di total begitu sudah mencapai 20 triliun. Ya, bisa bangun sampit. Bagaimana perasaan ahli warisnya yang menerima uang sedemikian banyaknya? Nah, atau saya tanya, seandainya di antara kita yang dapat warisan sebanyak itu, bagaimana perasaannya? Senang, sedih, atau sangat senang? Nah, ya. Sedih, senang, ataukah sangat senang? Sangat senang, ya. Harus mengakuinya, sangat senang. Saya saja sangat senang kalau dapat warisan sebesar itu, ya. Sangat senang, ya, sepakat ya, sangat sangat senang. Itu sudah menjadi keumuman masyarakat, sangat senang, ya. Nah, sampai lupa bapaknya sudah, ya, dah yang lalu biar berlalu, sudah meninggal dunia, ya, dah nggak usah dibahas lagi, ya. Nah, sudah kesedihannya itu sudah hilang, lenyap sesaat, ya, diganti dengan kegembiraan yang besar. Ternyata dia mendapat warisan 20 triliun. Sangat senang. Ternyata bagi mereka-mereka yang paham agama dengan baik, mendapatkan ilmu agama yang banyak, menguasai ilmu agama dengan penguasaan yang mendalam, itu lebih senang dan lebih bahagia daripada orang yang senang dan bahagia menerima warisan berupa harta. Nah, barakofiko, itulah para ulama. Mereka walaupun tidak punya harta, tapi mereka punya banyak ilmu. Mereka bahagia mereka bahagia dan sangat senang karena warisan yang mereka dapatkan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, jadi itu adalah untuk perbandingan ya. Kalau kita senang menerima warisan harta yang jumlahnya banyak, itu kita kalau paham agama itu akan lebih senang lagi jika warisannya berupa apa ini? Ilmu. Nah, satunya bapaknya konglomerat mewariskan kepada anaknya harta 10 atau 20 triliun, dia sangat bahagia. Satunya lagi bapaknya ialah ulama mewariskan ilmu agamanya kepada anaknya. Anaknya ini kalau paham agama dengan baik dan memahami keutamaan ilmu, dia akan lebih bahagia daripada temannya. Nah, walaupun ternyata bapaknya tidak meninggalkan warisan walaupun sepeser pun ya, bahkan keluarganya yang harus menanggung perawatan jenazahnya. Nah, itulah sebabnya ulama-ulama salaf kita dulu barakofikum itu lebih barokah ilmunya, lebih berfaedah waktunya, dan juga lebih bahagia hidupnya daripada generasi-generasi belakangan. Mengapa? Karena mereka itu menghindari dunia untuk ilmu. Walaupun dunia mengajarnya, tapi dihindari. Jual mahal terhadap bapak ini, dunia. Yang dikejar ialah ilmu. Sementara generasi-generasi belakangan gila dunia dan tidak butuh ilmu, sehingga dunia yang lari darinya terus dikejar, sehingga dia itu tidak mendapatkan dunia kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah untuknya. Waktunya habis untuk dunia. Barakallahu'alaikum. Akhirnya kalaupun mereka mengetahui agama, ya pengetahuannya ala kadarnya, ya waktunya untuk agama ya se apa ini, ya separuhnya. Nah, lebih fokus untuk mengurusi urusan apa ini, dunia, sehingga beda, sudah jauh jauh. Barakallahu'alaikum. Taib. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Ini sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya tentang keutamaan apa ini? Ilmu. Orang yang berilmu agama, memahami agama dengan baik, maka secara otomatis amalannya lebih banyak dan didasari dalil, sehingga diterima oleh Allah SWT. Ini lebih bisa mudah untuk masuk ke dalam jannah dibandingkan orang yang tidak berilmu. Barakallahu fikum. Wa qala jalla dzikru, Allah azza wa jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang berilmu agama. Taib. Mengapa hanya orang yang berilmu dan para ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tahu perintah dan larangan, sehingga mereka tidak berani melakukan pelanggaran. Sedangkan orang-orang yang tidak berilmu, mereka tidak tahu perintah dan larangan, sehingga memudah-mudahkan melakukan pelanggaran, atau bahkan memang sengaja melakukan pelanggaran. Dan itu bukti mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini keutamaan orang yang berilmu dan ulama. Wa qala wa ma yaqiluha ilal alimun, dan tidaklah bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. dhamir ha kembali kepada al-amsal al-madrubah, permisalan-permisalan yang Allah bikin dalam Al-Quran. Nah, tidak ada yang bisa memahami perumpamaan-perumpamaan atau permisalan-permisalan yang Allah bikin dalam Al-Quran kecuali orang yang berilmu agama. Ini keutamaan orang yang berilmu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Para penghuni neraka berkata dengan penuh penyesalan pada hari kiamat nanti, seandainya kami mau mendengarkan ilmu, mau memahami ilmu agama ini, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ini adalah penyesalan para penghuni neraka sa'ir di hari kiamat nanti. Jadi orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu agama, tidak mau memahaminya, tidak mau mengamalkannya, maka ini adalah calon-calon penghuni neraka sa'ir. Mereka akan menyesal di hari kemudian sambil mengatakan lau kunna nasma au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Maka kita yang tahu tentang masalah ini jangan sampai menyesal di hari kemudian. Kita harus mendengar, kita harus memahami, kita harus mengamalkan ilmu agama ini agar menjadi ashabul jannah dan tidak menjadi ashabus sa'ir. Wa qala, Allah juga berfirman, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini Allah bertanya, apa sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Jawabannya cukup jelas, tidak sama. Ya, tidak sama. Tidak sama harkat dan martabatnya dan kedudukannya di akhirat nanti. Orang yang berilmu dapat kedudukan tinggi fi dunya wal akhirah. Orang yang tidak berilmu maka kedudukannya rendah fi dunya wal akhirah. Jangankan manusia, hewan saja yang berilmu itu lebih mahal harganya daripada yang tidak berilmu. Nah, ada yang bertanya, ada hewan yang berilmu? Ya ilmu hewan maksudnya ya. Nah, type anjing contohnya, ya. Anjing yang terlatih, anggap aja itu berilmu, ya. Nah, dan anjing yang tidak terlatih, harganya mahal mana? Ya, mahal yang terlatih, ya. Barakallahu'alaikum. Nah. Untuk urusan halal haram saja Allah menghalalkan yang terlatih dan mengharamkan yang tidak terlatih. Binatang buruan dengan menggunakan anjing pemburu, kalau yang dilepas itu ya anjing yang terlatih, nah maka buruannya halal. Nah, tapi kalau anjingnya tidak terlatih, enggak halal. Ya, taib. Paham ya? Nah, itu derajat anjing sudah beda, yang terlatih sama yang tidak terlatih. Nah, bukan anjing saja, barakallahu'alaikum, ikan yang berilmu dan ikan yang tidak berilmu mahal ikan yang berilmu. Lomba-lomba itu mahal, ya. Nah, nanti anggap ikan yang berilmu, ya. Nah, pernah lihat pertunjukan lomba-lomba? Nah, bisa matematika lomba-lomba itu, ya. Nah, cara ngitungnya itu, ya dia ini, misalkan 4 kali 4 berapa? 8, ya, nah, ditunjukkan 4 kali 4 gitu. Nanti dia apa namanya nyundul-nyundul tempat itu sampai 8 kali. Kalau sampai 8 berarti benar. Kalau kurang atau lebih berarti salah. Nah, ya. Barakallahu fikum. Itu lebih mahal daripada apa ini? Yang tidak terlatih atau yang tidak berilmu. Barakofikum. Nah, burung juga demikian. Kalau burungnya itu berilmu juga lebih mahal daripada burung yang tidak berilmu. Ya. Burung diajari salam bisa, diajari siapa kamu? Itu aja sudah mahal, ya. Daripada yang diajar ke sana kemari enggak bisa ngomong apa-apa, ya. Nah, barakofikum. Itu binatang, ya. Nah, jadi orang atau manusia yang berilmu itu jelas tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Baik derajatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau begitu, kita ini ingin jadi yang mana? Bagi mereka-mereka yang berakal sehat, fitrahnya masih bersih, pasti ingin menjadi orang yang berilmu. Tapi ilmu itu bitta'allum. Untuk menjadi orang yang berilmu harus apa ini? Belajar. Karena kita ini tidak dilahirkan di atas ilmu. Kita ini dilahirkan di atas apa ini? Al-jahlu, kebodohan. Ada enggak yang lahir kemudian jadi ulama? Langsung bisa ini, bisa itu? La ta'lamuna syai'a. Tidak tahu apa-apa. Syai'an itu isim nakirah dan sifatnya umum, berarti enggak tahu apa-apa sama sekali. Barakfikum. Yo enggak bisa bilang api, enggak bisa bilang ummi, ya. Enggak bisa apa-apa kecuali menangis. Nah, tertawa pun masih belum bisa. Ya. Nah, menangis tanda dia hidup. Atau tanda dia tidak bisu. Jadi kalau memang ingin menjadi orang yang berilmu, yang memiliki kedudukan yang tinggi di dunia wal akhirah, harus belajar. Nah, ingat ya, belajar itu dengan mendatangi khalaqo-khalaqo ilmu, dengan adanya guru, ya. Jangan sampai belajar secara apa ini, otodidak. Belajar sendiri, koleksi kitab sendiri, simpulkan sendiri, dipahami sendiri, menyimpang sendiri. Ya. Jangan pula belajar dengan internet sendiri, ya. Buka internet, masuk internet, keluar internet sendiri. Nah, bingung-bingung sendiri. Nah. Barakfikum. Ini peringatan. Karena banyak yang menyimpang dengan sebab yang satu ini. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Mayyurjillahu fi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, maka Allah jadikan dia memahami agama ini dengan baik. Nah, ini juga keutamaan orang yang belajar agama dan memahami agama dengan baik, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini khairan isim nakirah bersifat umum, berarti kebaikannya bersifat umum, banyak dan luas. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa orang yang tidak belajar agama dan tidak memahami agama, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya, diharamkan mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Kalau ada yang bilang orang itu bodoh agamanya tapi kaya raya dan jadi pengusaha, bukankah hartanya adalah kebaikan baginya? Al-jawab, itu adalah kejelekan untuknya. Harta yang banyak kalau di tangan orang yang bodoh agama, maka akan menyebabkan malapetaka bagi yang punya. Ingat ya, harta yang banyak kalau yang megang itu adalah orang yang bodoh agama, akan menjadi malapetaka bagi orang itu, bukan kebaikan. Dia enggak mau zakat, kan enggak angkat zakat itu apa, ya. Nah. Kemudian dia enggak mau sedekah karena enggak tahu apa itu sedekah, ya. Nah. Yang tahu ialah bersenang-senang, berfoya-foya, berpesta pora, menuruti semua keinginannya, ya. Bahkan untuk menambah pundi-pundi hartanya, dia tidak hanya melakukan dengan cara yang halal, tapi menghalalkan segala cara. Hartanya bukan kebaikan untuknya. Lain kalau harta yang banyak itu di tangan orang yang berilmu agama, ya, di tangan orang yang betul-betul paham agama, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi bukan berarti orang yang belajar agama, mendalami agama, itu mesti miskin. Siap miskin, tapi enggak mesti miskin. Nah, banyak yang kaya juga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an kaya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an kaya. Utsman bin Affan radhiyallahu taala an kaya. Semuanya itu dibuktikan ketika perang Tabuk. Bagaimana mereka mensedekahkan kekayaan mereka untuk keperluan jihad fisabilillah. Nah, dibaca sirah Nabi ketika peristiwa perang Tabuk. Saat itu kondisi sangat panas, kemarau panjang, kekeringan, kelaparan di mana-mana. Barakafikum. Kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah untuk jihad semua, perang melawan tentara Romawi yang mereka merencanakan pertempuran balas dendam ketika sebelumnya mereka dikalahkan oleh kaum muslimin pada saat perang Mu'tah. Maka Rasulullah menyeru kepada semua para sahabat untuk ikut ta'awun fisabilillah, mendanai jihad fisabilillah, membantu mereka-mereka yang tidak punya modal untuk jihad fisabilillah, membantu untuk keperluan perlengkapan dan logistik perang fisabilillah. Maka orang yang pertama datang adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Saat itu beliau menyerahkan seluruh hartanya. Nah, seluruh hartanya. Enggak tanggung-tanggung, ya. Umar bin Khattab menyerahkan separuh hartanya. Utsman bin Affan walaupun enggak menyerahkan semua hartanya, tapi menyumbang banyak hartanya. Ratusan kuda. Ya. Dinar, dirham, sumbangkan semua. Ini barokah. Kenapa? Harta di tangan orang-orang yang memahami agama dengan baik. Khair namanya, ya. Jauh sebelumnya Nabi Sulaiman. Wah, ini nabi dan raja. Sudah nabi, raja, kaya raya. Ya. Nah, Nabi Sulaiman itu nabi yang kaya raya. Karena diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menundukkan bangsa jin dan mempekerjakan mereka untuk mengeruk kekayaan laut dan dasar laut. Enggak ada teknologi kapal selam macam-macam sana itu, ya. Nah, tapi lebih canggih. Nah, bangsa jin yang dikerahkan mengambil mutiara-mutiara yang dasar laut. Kaya, tapi harta yang banyak ini di tangan seorang nabi yang solih, yang berilmu agama yang bagus. Jadilah hartanya apa ini? Kebaikan dan barokah untuknya. Hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Rabbku, kata Nabi Sulaiman. Liap luani, untuk menguji aku. Aaskur am akfur. Apakah aku pandai mensyukurinya, ataukah justru apa ini? Mengkufurinya. Sebaliknya, Korun Kaya raya, kaya di zamannya. Sampai gudangnya yang penuh dengan harta itu kuncinya banyak, saking banyaknya itu enggak bisa dipikul satu orang laki-laki yang kuat. Harus banyak laki-laki kuat yang memikul kuncinya. No. Kuncinya saja itu. Kuncinya saja yang mikul harus orang kuat yang banyak. Tapi karena harta yang banyak ini di tangan orang yang tidak paham agama, tidak mau mengikuti ajaran nabinya, maka bukan kebaikan baginya. Tapi apa ini? Malapetaka untuk Qoro. Saat itu, orang-orang yang tidak paham agama, itu hampir saja terpengaruh dengan apa ini? Qoro. Dia memamerkan hartanya yang banyak itu. Dibawa oleh para pegawainya keliling di Arab, ya, memamerkan hartanya ke masyarakat, ya. Nah, yang nonton sampai ngiler gini. Insyaallah, ya. Ya laitani mithla ma utiya Qorun. Andaikan aku dapat harta yang banyak seperti Qorun, insyaallah. Untung sekali dia, ya. Kalau bahasa Jawa sana, bejo dia. Bejo itu untung, ya. Nah. Banyak, banyak. Pengen, ya. Tapi setelah hartanya Qoron itu jadi malapetaka baginya, mereka semuanya bersyukur. Alhamdulillah, enggak seperti Qoron, ya. Nah, selamat, selamat, ya. Nah. Nah, seperti itulah ikhwanabitina azakumullah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, maka Allah jadikan dia memahami agama ini dengan baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, maka siapa saja yang tidak mempelajari ilmu agama dan tidak memahami agama dengan baik, diharamkan baginya kebaikan dunia akhirat. Dengan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, maka kita harus semangat untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi mempelajari ilmu agama dengan baik, ya. Naam. Dan memahaminya dengan sebaik-baiknya pula. Ini secara umum. Nanti secara khusus ada adab thullabul ilmi, orang yang menuntut ilmu, ya. Itu orang khusus, ya. Dah siap dan tahan banting. Nah, ada adab, ya. Kalau pengen menguasai ilmu yang banyak, ya, harus meninggalkan dunia. Tadi kan masih ada hiburan, ya. Memahami ilmu agama belum tentu apa ini miskin, ya. Banyak yang kaya. Gitu. Tapi kalau nanti sudah fokus belajar agama, nasihatnya lain. Nah. Kalau pengen menguasai ilmu agama yang banyak, mendalam, maka harus siap meninggalkan dunia. Karena ilmu itu pantangannya ialah dunia. Sibuk dunia, ilmunya enggak dapat. Sibuk ngurus ilmu, dunianya enggak dapat. Dah, tinggal pilih yang mana. Iya benar, benar. Lain ya, kalau belajar cuma kajian daurah sepekan sekali kayak gini lain dengan orang yang fokus belajar, ya harus dihafalkan ini dan itu, hafalan paham terus nyatut, nah, fokus 24 jam. Tinggal dikasih dua pilihan, ya kamu kesini untuk apa? Belajar ilmu agama ustadz, fokus, fokus, ya. Tinggalkan dunia. Maksudnya apa? Fokus belajar. Makan seadanya. Tidur seadanya. Ya, nah. Kurus, gak apa-apa. Ya, tapi jangan sakit. Kalau sakit malah gak bisa apa ini? Belajar. Ya, nah. Karena pilihannya cuma dua tadi itu. Fokus dunia, ilmunya gak dapat. fokus menuntut ilmu, dunianya enggak dapat, enggak sempat kerja. Enggak sempat. Kapan kerjanya? Nah, kapan kerjanya? Enggak sempat. Kalau pakai bisnis online atau macam-macam usaha gitu, waktu taklim. Ya, tapi. Ditunggu pelanggan. Besok pulaannya banyak ini ya. Naam. Borong sekalian. Wah, ini kalau enggak ditanggapi luput ya. Lepas. Akhirnya langsung gini. Kemana? Ada keperluan Ustaz keluar. Enggak balik-balik gitu, ternyata ngurusin usahanya. Nah, ketinggalan. Nah, kalau sekali dua kali mungkin bisa dikejar, tapi kalau tiap hari seperti itu, dah langsung runtuh hafalannya, runtuh ilmunya. Nah, begitu. Nah, ya untuk yang bisa fokus seperti itu, ya memang idealnya adalah anak yang masih muda, yang siap menerima ilmu, yang dapat biaya dari orang tuanya. Itu yang bisa. Ya. Nah. Baik. Yang bisa. Bapaknya yang kaya, ya, kirim terus, bisa fokus belajar, ya, beres. Kirim terus. Nah. Baca terus yang banyak sampai gede, ibunya banyak, pulang-pulang, Pak pengen nikah Pak, saya dinikahkan, nggak punya biaya Pak, beres dinikahkan, dapat nikah, masih belajar terus ya Pak, istri saya dikasih makan apa Pak, beres kasih gitu. Nah, hanya sibuk terus dengan ilmunya. Nah, bapaknya kemudian berkata, ya, engkau lain dengan bapak, ya, memang hidupmu untuk ilmu, ya, taibar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kemudahan kepadamu, ya. Semua kata bapak, ambil, bapak sudah tua. Tuh, nah, tua anaknya itu, karena memang sudah memandang dunia itu dengan sebelah mata remeh, ya, sudah belajar terus, ya, naam. Menghabiskan hartanya orang tua itu habis. Nah, baru sadar uangnya habis. Nah, nggak apa-apa, seadanya, udah siap. Nah, bapaknya berkata, memang anakku nggak bisa meneruskan usahaku, ya. Nah, gimana lagi, ya. Nah, tetapi anak yang seperti itu kemudian baik sama orang tuanya. Ilmu agamanya mapan, amalannya bagus. Ini adalah harta yang tak tertandingi, yang bermanfaat untuk orang tuanya ketika mati. Anaknya bilang sama bapak, Pak sudah tua, ya, doakan saya menjadi anak yang soleh. Apa yang bapak berikan kepada kami selama ini sehingga kami jadi seperti ini, tahu agama, tahu mana yang benar, mana yang salah, semoga menjadi amalan bapak yang terus mengalir sekalipun bapak meninggal dunia. Nah, betul nak. Engkau tidak, bapak harap mengirim uang ke kuburan ya. Tapi bapak mengharapkan dengan amalmu yang soleh itu bermanfaat untuk bapak ketika meninggal dunia. Orang tuanya mati, ya, yang butuh apa? Ah, butuh kiriman amal, ya kan? Nah, ya bisa, yaitu dari anak yang soleh. Farafikum. Nah, masa anaknya suruh ngirimi makanan, ngirimi uang ke kuburan dong kayak. Nah, ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau betul-betul paham manfaat ilmu seperti ini. Ini contohnya banyak ulama-ulama yang seperti itu. Imam Nawawi, rahimahullah, seperti itu, ya. Belajar terus. Suruh jaga toko, malah gak konsentrasi ngelayani pelanggan, tinggal baca. Dah, gak usah jaga toko, belajar terus ya. Nah, sampai gak sempat nikah, meninggal dunia, barakfikum ya, di atas ilmu. Ilmunya bermanfaat, karyanya banyak. Nah, Itu Imam Nawawi. Belum yang lainnya. Ya, mereka dapat kebaikan di dunia wal akhirah. Harta dunia itu sudah dipandang sebelah mata oleh mereka-mereka yang mengetahui nikmatnya menuntut ilmu dan barokahnya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barokah untuk dirinya, barokah untuk keluarganya, terlebih lagi untuk kedua orang tuanya yang meninggal dunia. Tapi karena memang pandangan manusia itu berbeda-beda, ya. Ada yang paham, ada yang gak paham. Yang gak paham itu resah dan gelisah. Ini anakku tak pondokkan, belajar agama, terus minta kiriman. Dia gak punya keahlian untuk bisnis dan lain-lain. Nanti gimana masa depannya? Siapa yang meneruskan usahaku? Nanti kalau terus ngirim terus gak ada pemasukan, habis, ya. Nah, akhirnya pandangan mereka itu ialah satu, ya. Pandangannya ialah menyekolahkan anaknya supaya nanti anaknya sukses jadi pengusaha, naam, gantian yang biayai orang tuanya. Ya, itu cara pandang keumuman masyarakat. Kebaikan menurut mereka ialah harta. Sementara mereka-mereka yang paham agama dengan baik, kebaikan menurut mereka ialah apa ini? Ilmu yang barokah. Nah, barokah fikum. Tapi ingat ya, gak mesti orang itu kalau fokus belajar kemudian apa ini? Jadi miskin ya, bisa jadi kaya juga ya. Tapi harus siap miskin ya. Nah, ada juga yang memang miskin ya, tapi ilmunya banyak, taib dilamar sama pengusaha, langsung kaya. Nah, jadi pengusahanya memang cari menantu yang berilmu, ya. Nah, gak masalah nanti masalah biaya pernikahan, biaya hidup dan lain-lain saya tanggung. Nah, ya. Yang penting saya pengin menantu yang berilmu. Kasih ya. Dulu enggak punya sepeda motor, sekarang langsung Vario terbaru. Dulu waktu mondok enggak punya apa-apa, makan seadanya. Sekarang masya Allah makanannya mewah ya. Ikan jelawat. Ya. Nah. Ya, kecelau. Ya, nah. Dulu enggak punya mobil, sana kemari jalan kaki, sekarang udah mengambil alih mobil mertuanya udah. Nah, tapi orang tuanya semacam itu bangga ya. Mertuanya itu bangga. Padahal ngabisin harta mertua. Tapi bangga. Nah, kenapa? Karena anaknya dapat suami yang berilmu. Dia yakin suami yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan bertakwa akan bisa membawa anaknya untuk menjadi anak yang salihah dan bermanfaat untuk orang tuanya. Begitu. Nah, itu maksudnya mayuridillahu bi khairah yufaqihu fiddin. Nah, barakallahu fikum. Saya sampaikan semacam ini supaya tidak kaget ya. Naam. Orang itu kalau sudah disuruh fokus belajar sampai lupa dunianya, maka seadanya macam-macam itu ya. Kalau lagi fokus ya. Nah, kalau enggak fokus ya lain lagi ya. Nah, taklim sebulan sekali, bisnisnya tiap hari. Ya, penghasilannya banyak tapi ilmu yang didapatkan juga sedikit ya. Memang seperti itu konsekuensinya. Sebulan sekali taklimnya masuk langsung banyak ilmunya. Kan gak mungkin ya. Nah, perhitungannya seperti itu. Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullah wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Barakallahu fikum. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kita lahir di dunia ini dalam kondisi bodoh, tidak mengetahui apa-apa. Sehingga untuk mengetahui ilmu yang Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW, kemudian diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian disampaikan oleh para sahabat kepada kaum muslimin secara umum, hanya bisa didapatkan dengan belajar. Wa qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar radhiyallahu taala an, "Law wada'tum as-samsamata 'ala hadhihi wa asara ila qafahu." Seandainya kalian meletakkan somsomah yakni semacam apa ini, parang ya, atau pedang di leherku ini, tengkukku ini, summa donantu anni umfidu kalimah samituha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la fatwa. Kemudian aku diancam untuk tidak menyampaikan kalimah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menyampaikannya sebelum pedang itu menebas leherku. Ya. Artinya orang yang berilmu harus berani menyampaikan al-haq sekalipun taruhannya ialah nyawa. Ucapan Abu Dzar tadi menunjukkan demikian. Seandainya aku diancam dengan ancaman bunuh untuk tidak menyampaikan kalimat yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti aku tetap akan menyampaikannya sebelum mereka menebaskan pedang ke leherku. Tak sampaikan, silakan. Ya, tak sampaikan dulu, terus tebasan. Ya, kalau tebas dulu enggak. Ya, taib itu menunjukkan keberanian dalam menyampaikan al-haq. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu taala an, berkata Ibn Abbas radhiyallahu taala an, kunu rabbaniyin hukama fuqaha ulama. Jadilah kalian generasi Rabbani yang bijaksana dan ahli fikih yang berilmu. Wa yuqalu Rabbani alladhi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Generasi Rabbani ialah orang yang membimbing manusia atau masyarakat dengan ilmu-ilmu dasar sampai ilmu-ilmu yang apa ini? Luas. Barakallahu fikum. Dalam pernyataan Ibn Abbas ini, khonabitina auzakumullah, target utama orang yang belajar ilmu agama ialah menjadi generasi Rabbani. Generasi Rabbani itu, khonabitina auzakumullah, generasi yang berilmu syariat, mengamalkan ilmunya, dan siap membimbing masyarakat dengan ilmunya sedikit demi sedikit dengan penuh bijaksana. Jadi belajar yang rajin, kemudian berhasil menguasai ilmu, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia berdakwah di tengah masyarakat, kemudian dibimbing masyarakat itu dengan ilmunya, dengan bijaksana, ya, pelan-pelan, mulai dari dasar sampai terus lanjut kembang, bang, gitu, pelan-pelan. Dengan penuh kesabaran dan bijaksana. Itu pesan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan itu adalah generasi yang terbaik umat ini. Generasi apa ini? Rabbani. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'idah wal ilmi kay la yanfiru. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan nasihat atau ilmu itu ada selingan waktunya supaya tidak membuat umat lari. Artinya, kalau memberi nasihat kepada masyarakat, mu'idoh hasanah ya kepada masyarakat, itu tidak tiap hari non-stop. Takut membosankan, takut mereka apa ini tidak datang lagi. Tapi ada apa ini senggang waktunya, ya. Nah, ada waktu-waktu memberi mu'idoh hasanah, ya. Ada waktu-waktu tidak. Hadatsana Muhammad ibnu Yusuf. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Yusuf. Muhammad ibnu Yusuf. Naam. Al-Firyabi. Thiqah. Fadil. Qala, ia berkata, akhbarana Sufyan. Telah mengkhabarkan kepada kami Sufyan. Sufyan di sini, Sufyan al-Thawri. Naam. Thiqah. Hafid. Faqih. Abid. Imam. Hujjah. Al-A'mash. Dari Al-A'mash. Taib. Al-A'mas itu lakop gelar, ya. Nama beliau adalah Sulaiman ibnu Mihran. Thiqah, hafid. Ini pakar qiraah. Waraq. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il. Abu Wa'il kunyahnya, namanya ialah Syaqiq ibnu Salamah. Thiqah. Beliau meninggal dunia pada saat pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Meninggal dunia pada usia 100 tahun. Ya, Abu Wa'il Syaqiq ibn Salam. An ibn Mas'ud, dari ibn Mas'ud. Ini Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat yang mulia. Barakah fikum. Termasuk kibar ulama minas sahabah. Ini para sahabat itu ulama, tapi ada seniornya atau kibarnya. Nah, di antara kibar ulama sahabat ialah Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, ulama seniornya itu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idha fil ayyam qarhatas sama alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat kepada kami ada senggang waktu atau selingannya beberapa hari karena beliau khawatir membosankan atas kami. Baik, jadi kalau ngisi kajian rutin untuk masyarakat jangan tiap hari. Ya. Nah, ya sepekan dua kali, sepekan tiga kali, ya. Nah, supaya mereka enggak bosan, ya. Beda dengan orang yang memang fokus untuk belajar, ya. Nah, lain ya, nasihat sama apa ini? Tafaqquh fiddin. Mau idu khasana, tausiyah, apalagi itu silanya. Ya, mau idu khasana, tausiyah, nasihat, ya. Ini jangan tiap hari, takut membosankan, jenuh. Tapi kalau tafaqquh fiddin, mendalami agama, itu tiap saat, setiap nafas kita yang keluar, ya. Nah. Itu beda. Ya, barakallahu. Selanjutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Bashar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar al-Basri. Thiqah. Qala ia berkata haddatsana Yahya ibn Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id al-Basri. Thiqah. Muttafaq. Mutkin. Hafid. Imam Qudwah. Qala haddatsana Syu'bah. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj. Al-Basri. Thiqah. Hafid. Mutkin. Termasuk apa ini tadi? Amirul Mu'minin fil hadith. Qala ia berkata haddatsani Abu Tayyah. Telah menceritakan kepadaku Abu Tayyah. Naam. Abu Tayyah ini kunyah. Nama aslinya Yazid ibn Humaid Ad-Dubai Al-Basri. An Anas, dari Anas, yakni Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, sahabat yang mulia. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru. Permudahlah urusan, jangan mempersulit. Berilah kabar-kabar yang menyenangkan, jangan memberi sesuatu yang menakutkan pada umat. Barakallahu. Ini disampaikan dalam masalah ilmu. Barakallahu. Kalau kita menyampaikan ilmu itu, hendaklah yang mudah, praktis dan bisa dipahami. Jangan mempersulit. Ya. Naam. Dilihat siapa yang mendengar. Kalau yang sudah enggak bisa mikir, ya yang ringan-ringan saja. Nah, tapi kalau orangnya memang siap untuk tafaqquhuddin, enggak apa-apa, pelan-pelan. Ya. Nah. Juga dalam memberi nasihat, tausiah, jangan lama-lama. Berat. Kalau lama-lama itu berat. Tausiah, nasihat, mauidhoh hasanah, ya. Nah, kalau lama-lama itu berat. Malah enggak fokus mana yang harus diikuti nasihatnya, macam kesana kemari, ya. Nah, yang tausiah enggak usah lama-lama, ya. Nah, ingat ya, tausiah enggak boleh lama-lama, ya. Nah. Jangan heran nanti kalau ada acara tausiah, saya enggak lama-lama, ya. Nah, supaya enggak bosan, ya. Nah. Kalau tausiah, ya. Kalau taklim semacam ini lain, ya. Nah, sekali-kali. Wabasyir wala tunafir. Yani berilah kabar gembira, jangan membuat lari umat. Jadi kalau umat itu ditakut-takuti, lari, ya. Enggak mau taklim lagi. Enggak semuanya sama. Ada yang masih baru, ada yang masih baru paham, ada juga yang masih ya menjajakan dan lain-lain, ya. Nah, bikin mereka semangat belajar. Semangat untuk datang di khalaqah. Jangan nakut-nakuti, ya. Belum-belum sudah langsung dikasih tata tertib, ya. Mau taklim di tempat kami ada syaratnya. Itu ya. Taklim biasa, umum ya, bukan masuk sebagai santri, ya, lain. Kalau masuk sebagai santri yang tafaqquhuddin, ya, untuk pertimbangan maslahat mafsadah ya harus diapa ini? Disensor, ya. Nah, harus sesuai dengan aturan. Tapi kalau hadir di khalaqah-khalaqah umum semacam ini, enggak usah pakai pasang syarat, ya. Nah, dikasih kemudahan. Jangan ditakut-takuti, ya. Kalau mau ikut pengajian kami, syaratnya satu. Nah. Pakai jubah. Kalau enggak boleh masuk. Wah, belum-belum sudah jubah. Ilmunya belum jubah. Kalau mau masuk harus berjenggot. Kalau enggak punya jenggot beli. Belum-belum sudah harus pakai jenggot. Nah, karena nakut-nakuti orang, ya. Nah. Begitu. Termasuk yang ummahat begitu. Kalau mau taklim di ummahat syaratnya langsung harus pakai cadar. Kalau enggak boleh ikut. Nah. Itu namanya nakut-nakuti. Ya, basyiru wala tunafiru. Ya, pelan-pelan ya. Biar senang dengan ilmu agama. Tahu keutamaan orang yang belajar ilmu agama dulu ya. Setelah mantep belajar macam-macam, baru pelan-pelan dikasih faedah yang lebih baik. Istilahnya ta'liful qulub. Itu sudah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, mereka masih baru masuk Islam, imannya masih lemah. Nah, ya. Kalau datang kasih sedekah ya. Nah, kasih. Yang banyak. Nah, itu ya. Wahyunya ngomong-ngomong sama temannya, "Ayo hadir di khalaqahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kamu akan dikasih banyak sedekah." Jadi asal mulanya taklim itu supaya dapat apa ini? Harta sedekah yang banyak. Nah, masih lemah imannya ya. Nah, tapi setelah duduk bermajelis dengan Rasulullah, menerima ilmu-ilmu dari beliau, faedah-faedah ilmiah dari beliau, sudah berubah mentalnya, sudah berubah sikapnya, sudah berbeda cara pandangnya, sudah kokoh keimanannya. Mereka berkata, "Dulu kami belajar di khalaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan supaya dapat dunia. Sekarang kami tidak butuh dunia dan kami belajar benar-benar untuk mendapatkan ilmu dan faedah dari beliau." Basyiru wala tunafiru ya, seperti itu. Nah, soalnya macam itu. Banyak di antara siasat dakwah seperti itu, diundang ya. Nah, undangan apa? Makan bersama, Pak. Masyarakat sudah makan bersama, datang insyaallah, datang. Saya yakin datang, kalau enggak ada udzur datang ya. Sebelum kita makan, maka kami mohon kepada para undangan untuk sabar menunggu hidangan disiapkan sambil mendengarkan sedikit tausiah dari Al-Ustaz fulan. Kasih faedah. Tas gitu ya. Nah, jangan langsung terburu-buru dengan lihat siapa yang tertarik ya. Enggak, jangan, biar saja. Dah, kasih makan, bawa bingkisan atau bahasa Jawa berkat ya. Nah, bawa pulang. Nah, senang. Kasih ya gitu ya. Nah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah, enggak pilih-pilih. Mereka pulang ya, langsung akan terkesan dengan tausiahnya. Telepon ke temannya ya, yang undang tadi. Tadi ustadznya ada jadwal pengajian enggak di tempat tertentu? Wadah ada. "Hai apa ya?" "Oh no. Ini." "Oh ya. Saya boleh datang enggak?" gitu. "Boleh, tapi pakaianku masih kayak gini, enggak kayak kalian cuman." "Enggak apa-apa." "Enggak apa-apa." "Naam. Ada perkatnya enggak di situ?" gitu. Ya. "Naam." Jawab, "Ada insyaallah ya. Kalau enggak ada aku yang traktir kamu." Oh, gitu ya. Basyir wala tunafiru. Namanya hati orang itu beda-beda. Ada yang sudah kokoh, ada yang masih lemah. Ya, yang penting bagaimana supaya masyarakat itu mau mendengarkan ilmu dulu. Jangan buru-buru sudah apa ini? Takut duluan ya. Mau masuk. Waduh. Orangnya kok sangar-sangar ya, menakutkan. Ya, jangan-jangan ini teroris macam-macam. Belum sudah takut. Nah. Soalnya kalian ngundangnya mereka itu langsung hadirlah kajian akbar. Nah, memerangi segala penyimpangan dan kedoliman. Dan langsung takut ya. Nah, jadi ngundang masyarakat itu undang makan. Ya modal lah, modal lah ya. Ada yang tajir-tajir, Pak. Kalau enggak diundang makan enggak datang. Aku yang nanggung. Itu dakwah dilakukan oleh Rasulullah kepada keluarganya ya. Nah, undangan makan, tampil dakwah. Gak apa-apa, mereka asalnya niatnya datang untuk makan-makan, tapi ternyata setelah makan dapat hidayah dari Allah. Naam, barakafikum. Selanjutnya, gak dikasih makan pun gak apa-apa, yang penting bisa taklim, ikhlas. Nah, ya. Nah, itu faedah. Yassiru wala tuassiru, wabassiru wala tunaffiru. Barakafikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. InsyaAllah nanti malam kita akan melanjutkan kembali kajian Kitabul Ilmi min Sahih Bukhari sesi yang keempat, yang terakhir insyaAllah ta'ala, ya. Khatam ke khatam, ya, selesai malam itu. Barakafikum. Untuk sisanya, ya, saya minta dilanjutkan oleh Ustaz yang ada di sini, ya. Nah, supaya faedahnya enggak terputus. Barakafikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.